Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور في الدين محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هم الله إخواني في الله bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tetap bersinggasana di langit atas nikmat iman yang dipaku ke dalam batin kita, Islam yang diselubungkan kepada jasad kita sehingga kita tenang bagaikan ikan dalam air. Kita tenang dalam Islam bagaikan ikan dalam air. Nikmat ini luar biasa, tak semua orang yang menerima. Nikmat ketakwaan dan keimanan yang sudah berpadu di kalbu kita masing-masing. Kemudian salawat kita dan salam kita buat yang kita cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan iman yang diajarkannya kepada para sahabat beliau, para sahabat meyakininya dan merealitakan dalam kehidupan mereka sehari-hari sehingga dapat ditiru oleh umat yang hidup ketika itu semuanya. Bagaimana wahyu itu merealitakan dalam kehidupan harian. Alhamdulillah, dengan keyakinan yang begitu padat dan kesungguhan yang begitu tinggi, para ulama-ulama salafus saleh dahulu menulis, mencatat, dan mengajarkan kepada generasi sesudah mereka. Alhamdulillah dapat kita terima sampai hari ini. Allahu Akbar. Kalau ilmu yang diberikan Allah kepada kita lantas kita dapat pahami dan kita praktekkan dalam amal ibadah kita harian, keuntungan yang mana lagi yang akan kita cari? fauzun azim itu, itulah yang dicari. Ridha Allah insyaallah kita terima. Karunia Allah selalu melimpah pada kita. Yang tidak ada tandingnya adalah ketenangan batin. Kaya, miskin, susah dan lain sebagainya, batin inilah penentramnya. Apabila sudah tenang dengan tauhid yang benar, luar biasa. Hamba Allah yang beriman, ini alinea terakhir. Al-mu'min adalah pematri tauhid. Al-mu'min itu artinya berhubungan dengan pematrian tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang memberikan keamanan di dunia dan di akhirat bagi hamba Allah yang bertakwa. Kalau dia yang memberikan keamanan, apalagi kemana lagi kita mencari aman? Manusia tidak bisa memberikan keamanan buat kita. Yang memberikan keamanan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pematri tauhid. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Ibn Majah, dari Abi Ishaq, dari Aghar, Abi Muslim. Sesungguhnya dia syahida ala Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, telah bersaksi atas Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Sesungguhnya keduanya itu bersaksi pula atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasul berkata, Iza qala al-'abdu, apabila seorang hamba Allah berkata, apa katanya? La ilaha illallah wallahu akbar. Enggak sulit kata itu, dah hafal oleh kita itu. La ilaha illallah wallahu akbar. Qala, Rasulullah bersabda, yaqulullah tabaraka wa ta'ala, Allah langsung menjawab kata-kata hamba tadi. Apa kata Allah? Sadaqa abdi, benar hambaku itu, benar apa yang dikatakan oleh hambaku itu. Sadaqa abdi, la ilaha illa ana, tidak ada ilah yang berhak diibadahi di dunia ini dengan sebenar-benarnya kecuali saya, kata Allah. Wa ana akbar, dan saya paling besar. Ini antum katakan kemanapun antum berjalan, la ilaha illallah wallahu akbar, dijawab oleh langsung oleh Allah, sadaqa abdi, la ilaha illa ana, ana akbar, benar hambaku ini, tidak ada ilah kecuali saya, saya yang paling besar. Beli langsung dapat. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, tu'minuna billahi war rasul. Apakah kalian mau saya tunjukkan satu perdagangan? Apabila kalian berniaga dengan perdagangan itu, engkau selamat dari api neraka. Apa itu? Dagang iman. Tu'minuna billah. Dagang iman lah kalian. Ajarkan tu dagang. Dibeli oleh orang, Allah langsung beri pahala. Dan Allah langsung jawab. Ajarkanlah sama anak kita, la ilaha illallah wallahu akbar, dijawab langsung oleh Allah, sadaqa abdi, la ilaha illa ana, ana akbar, benar hambaku ini, tidak ada ilah kecuali saya, saya yang paling besar. Itu namanya zikir nendapik jawaban langsung. ini al-mu'min, diberikannya pemeliharaan itu. Lidah kita senang menghafal, senang mengucapkannya, tahu pahamnya, mengerti kita mendakwakannya. Ini al-mu'min. Satu, hafal itu. La ilaha illallahu wallahu akbar. Satu. Jawaban Allah, sadaqa abdi, la ilaha illa ana wa ana akbar. Yang kedua, wa iza qala'a, dan apabila hambaku bicara, apa katanya? La ilaha illallah wahdah. Tadi la ilaha illallah wallahu akbar. Sekarang la ilaha illallah wahdahu. Cukup. Apa jawaban Allah? Sadaqa abdi, la ilaha illa ana wahdi. Benar hambaku, tidak ada ilah kecuali saya, saya satu-satunya. La ilaha illallah wahdah. Dijawab langsung itu. Dan dua, la ilaha illallah wallahu akbar. Satu, la ilaha illallah wahdah. Yang kedua. Cukup. Kemudian, wa iza qal, dan apabila berkata hambaku, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tambah la syarikalah. Yang tadi sampai wahdah saja, yang ketiga la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Cukup. Berarti ada tiga model. Apa jawaban Allah? Sadaqa abdi, la ilaha illa ana, la syarikali. Benar hambaku ini, tidak ada ilah kecuali saya, tidak bersyirkat bagi saya. Saya tidak bisa dipersekutukan. Kemudian, iza qal, dan apabila hambaku berkata, la ilaha illallah, lahul mulku walahul hamdu. Apa kata Allah? Sadaqa abdi, la ilaha illa ana, liyal mulk wa liyal hamdu. Benar hambaku, tidak ada ilah kecuali saya, saya yang punya kerajaan ini, dan saya yang punya pujian itu. Tak ada hak orang, saya yang punya sendiri. Kemudian yang kelima, wa iza qala, dan apabila hambaku berkata, la ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billah. La ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billah. Apa jawaban Allah? Sadaqa abdi, la ilaha illa ana, wala hawla wala quwwata illa bi. Benar hambaku, tidak ada ilah kecuali saya, dan tidak ada daya, dan tidak pula ada kekuatan kecuali kekuatan yang saya berikan. Daya dan kekuatan yang diberikan Allah kepada makhluk adalah makhluk. Kekuatan antum itu makhluk, daya itu makhluk. Tidak ada daya dan upaya kecuali yang saya berikan kepada hambaku itu. Statusnya makhluk. Terbantah lagi wahdatul wujud. Kekuatan Allah itu menyatu dengan kekuatan saya? Tidak. Allah tidak mau mengasihkan zatnya dan sifatnya pada makhluk, tapi diberikannya yang punya makhluk, yang makhluk lah yang layak buat dia. Pisahkan makhluk dengan makhluk, pisahkan. Pisahkan itu. Seluruh yang diberikannya kepada kita, sifat kita adalah makhluk sifatnya. Yang punya Allah, ya Allah, Khalik. Tidak bisa ditiru dan tidak bisa ditandingi. Ini diberikan, ini dibaca terus-menerus, langsung jawabannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini buah mukmin ini. Allah yang maha memberikan keamanan. Tauhid itu menetap di batin. Itu aman itu tauhid. Tidak diganggu oleh syaitan. Kalau antum roba ke wahdatul wujud, bergabung sifat manusia dengan sifat khalik, berubah tauhid, jatuh untuk kepada syirik nanti. Hati-hati. Saya berkali-kali mendengar dari kawan-kawan dia berpidato, kalau ada pondok pesantren tamat dari situ masih tolok deh, candung deh, anda pondok pesantren nomor dulu, berkali-kali tuh. Apa itu? Pondok jin. Hati-hati. Asal ngomong aja. Tak tahu dia akan menafikan tauhidnya. Bukan sekali dua kali, berkali-kali. Apa yang dicarinya? Mencari jemaah agar banyak. Kalau ada yang kedeyan, tentu banyak jemaah. Hebat kaji. Sampai dah tolak candung, dah basah hujan, bisa salat ke Mekah yang rapi sama yang satu je. Menyebang ke sungai kampung, dah pakai sampan dah, dah pakai jembatan, berjalan di atas air. Cayong tu. Cayong tu. Luar biasa. Berhaklah para sahabat Rasulullah yang hijar ke Ethiopia tanpa pakai kapal. Laut merah selesai. Ini enggak. Kalau enggak ada sampan dan perahu enggak bisa jalan. Radiyallahu an. Radiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka, ada surga buat dia. Namun dia tetap pakai syariat jalannya. Menyembang ayu pakai sampan atau jembatan, enggak tobang aja dah. Ini bahasa jin. Maka ni pelok berkali-kali, jangan sampai berjalan ke ilmu kalam. Jangan mengaji sufi, terikat tasawuf. Na'udzubillah min zalika. Ada di mana antum belajar ilmu kalam sifat 20? Jadi pocala le mereng lah deh. Banyak tu nak salah jalan, salah kaji. Kaji ku nak donan salah lah. Kan dia cuma yang dikaji itu salah. Kalau buat dia kaji kan, insyaAllah tidak salah. Tapi nanti kaji tidak disuruh Rasul, dikaji juga. Ini yang membawa mereng. Sinting lah ni lah. Uang secupak sebelango lah tu. Uang ke kanan awak kaki. Uang mau awak menggeleng. Uang maduk kerapan umat lakang. Bentrok terus otaknya. Akhirnya apa? Udahlah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berada dalam gelombang kesyirikan. Berada dalam gelombang kesyirikan. Yang jole-jole ajalah. Ini kata Rasulullah, kita baca, kita yakini, kita amalkan, kita dakwahkan, sabar di atas kesakitan yang diterima. Bisa paham? Fazwa? Saya? Jadi, La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Sedang bonda, sedang pegang mobil, sedang duduk. Bacalah di tempat-tempat yang mustahak untuk dibaca. Jawaban langsung. Ini dia. Allah tu melihara tali iman kita itu kepada dia. Hubungan kita kepada Allah. Ini al-mu'min. Kalau sudah berada kita di dalam tauhid yang benar, kemaksiatan beraneka ragam datang silih berganti, kiri kanan muka belakang atas bawah, tidak akan kita hiraukan karena al-mu'min sedang meneliti kita. Kemana aja ni akhi? Secik karet lah kan tolong aku mencilur. Jangan secik marjun lah, secik karet. Tak tolong mencilur. Sebab al-mu'min sedang mengendalikan kita. Al-muhaimin sedang bergaul dengan kita. Semuanya tak satu pun yang tersembunyi. Allahumma rabbas samawat wa rabbal ardh wa rabbal arshil azim rabbana wa rabba kulli shay faliqal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injili wal furqani a'udzubika min syarri kulli syai anta akhizun binasiyati allahumma antal awwal falaysa qablaka syai wa antal akhir falaysa ba'daka syai wa antal zahir falaysa fawqaka syai wa antal batin falaysa dunaka syai iqdi anna ad-daina wa aghnina minal faqr. Jelas semuanya itu. Dia yang di atas, dia yang batin, tak satu pun yang tersembunyi dari Allah, karena Allah lebih batin. So, kemana lagi? Kemana itu lagi? Tidak bisa. Makanya orang bertauhid itu jalannya positif terus. Orang bertauhid itu amanahnya tinggi, keyakinannya kuat, pandangannya tembus ke arah yang dituju. Tidak hanya sedengkal macam orang minum ekstasi, habis ekstasi menuang bapak calonkan dapat ekstasi, so itu pandangannya tidak seperti itu. Pandang orang bertauhid tidak yaumul akhir, batas SPJ-nya, SPJ-nya yaumul akhir. Apa nama SPJ bahasa kitanya? Surat pertanggungjawaban. Iya, semuanya sudah diatur Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nama Allah adalah As-Sadiq, orang yang maha benar. As-Sadiq di dalam ilmu nahwu isim fa'il yang tidak punya zaman dan waktu, terus saja benar, tidak ada masa pacaklik benarnya. Kalau kita ada masa pacaklik, tak selesai seketik berutuh dulu, pokok dapat lagi kan ya, tak selesai je seketik berutuh dulu, pokok dapat lope, sudah tu istighfar malangi, pokok lope dulu. Itu nama takuang nak dilu, tak impi nak dihati. Apa nama? Takuang nak dilu. Ya takurung tapi nak di luar. Terimpi dia, terimpit bawah tapi nak di atas. Aku nampak ya, berjanji tu dia kok susah. Allah Ta'ala sadiq terus. Seumur-umur yang tidak tentu kapan habisnya jelas. Karena dia tidak berawal, tidak berakhir. Tidak ada yang dahulu dia, tidak ada yang sesudahnya. Dia yang paling di atas, dia yang paling batin. Sekarang As-Sadiq, kita baca di dalam surah Al-An'am 146. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'alal ladzina hadu haramna kullazi zuru' zufurin wa minal baqar wal ghanam haramna 'alaihim shuhumahuma إلا ما حملت زهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. Orang Yahudi itu kena nakal, kami haramkan seluruh binatang yang punya kuku, lemak-lemaknya, sum-sumnya yang berada tulang, kami haramkan semua. Kerana dia nakal kepada Allah. Kalau sempat lawak, diharamkan seluruh binatang ternak lo pocer orang makan daging. Sapi tidak halal haram, kerbau haram, kambing haram, itik haram, ayam semuanya diharamkan Allah. Bagaimana kita cari daging? Ini mereka ini diharamkan Allah, seluruh makhluk Allah yang berkuku jangan dimakan, diharamkan Allah. Nakal tu orang baik tu. Nakal. Dan itu kata-kata la sadiqun wa inna la sadiqun, dan itu benar. Sampai kiamat nanti mereka Allah mengharamkan kepada mereka kullazi zufur, semua yang punya kuku, minal baqar wal ghanam, lembu, sapi atau kambing atau biri-biri, atau kibas dan lain sebagainya. Kata-kata itulah sadiqun sesungguhnya, lebih sungguh benar. Tidak bisa dipermain-mainkan. Na'udzubillahi min zalika. Kita yang diharamkan Allah, tahu kita kapan kita diharamkan Allah terhadap sesuatu makanan yang tidak boleh kita cicipi. Bulan puasa di siang hari, bukan? Ya enggak? Jangan cicipi itu, barang yang halal itu jangan dimakan, haram dia. Hanya bulan puasa. Di hari-hari biasa ini santaplah. Sembelilah hewan itu. Kurbanlah, bersedekahlah, akikahlah dan lain sebagainya. Ini orang tidak dapat-dapat. Dia makan juga, berarti dia melanggar perintah Allah. As-sadiq fi wa'dihi wa wa'idihi. Benarnya Allah terus-menerus di dalam janji baiknya dan ancamannya. Kalau sudah dijanjikan baik, baik itu jangan ragu. Kalau janji Allah baik, baik itu jangan ragu. Kalau dijanjikan oleh ancaman, jangan dikatakan pandang enteng. Luar biasa itu. Wa fi kulli ma yukhbiru bih. Dan apa saja yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar kata Allah, benar. Tidak kata dia tidak. Jangan ragu. Yang selama ini kan kalau lah dibaca uang agak panjang je solat sekitar ayatnya, uang ngerutu lah. Tiba keraguan-raguan. Ya lebih waktu ya Ustaz, dalil pun tidak. Karena dia tidak pernah baca sifat salat Nabi. Apa yang diukur dalam salat itu selalu dia bantah di hatinya. Minimal dia mengutuk sendiri. Lamu bono sujud. Dah tentu sudah makan kekonyangan nak muntah so kemahanya. Ruku ha. Dan nak sombong sesodo. Buka juga sampai tiga gole minum ayu. Cindu habiju, lotek habiju, pical lah gasak je nasi je. Sondo godang solat, rukuk lama-lama, mengutuk hati. Ya Allah, itu ya Ustaz Wenda. Itu persoalannya. Kenapa? Ragu Allah sadiq. Iya katanya iya, tidak bisa ditawar. Ya tidak, ya tidak. Ancaman, ya ancaman. Orang bertauhid itu kembali dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal dia cari dalilnya. Ini dibikin oleh guru kita, amanah dalilnya. Minimal begitu. Bukan dia kutuk dan dia laknat. Ini yang selama ini, mudah-mudahan memang datang tidak lagi. Ini Ramadan ini sudah Rajab ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 7 atau tanggal 8? Rajab Saban. Sudah sabar Ramadan. Nah, Ramadan minggu pertama benar banyak, sangat banyak penuh tuh. 5 boleh terakhir Lailatul Qadar tiba menguncung candi kumanci. Tahun ini hati-hati kita ya. Betengok besok orang muwahidin, kok muwahidin sedang orang bertauhid dalam gua nak nampak besok ada di center selama Ramadan dia micong sebelah sama tuan kairu tak waktu belajar sama tahun kira. Niatkan di sini terus selagi ada waktu bawa anak dan istri sini enak sama kita menyelesaikan Ramadan 30 malam 29 malam itu dengan berjemaah terus. Kerana yang kita yakini al-mu'min as-sadiq. Apa kata Syekh Ibn Taymiyyah? Qala sul Islam Ibn Taymiyyah, apa kata beliau? Fala raiba anna Allah ta'ala wa'ada al-muti'ina bi an yusibahum wa wa'ada as-sa'ilina bi an yujibahum. وهو الصادق الذي لا يخلي لا يخلف الميعاد. قال الله تعالى في سورة النساء وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. Syekh Ibn Taymiyyah mengatakan jangan sampai ragu sedikit pun juga. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada orang yang selalu berbuat taat, Allah akan memberi siap saub atau pahala yang banyak. Allah beri. Dan Allah menjanjikan bagi orang yang meminta, apapun yang dimintanya Allah akan menjawab. Yujibahum, wa huwa shadiq, dan dia maha benar. Allazi la yukhliful mi'ad, dan tak pernah melupain janji. Apa kata Allah? Wa'dallahi haq, janji Allah itu benar hak. Wa man asdaqu minallahi qila, siapa lagi yang paling benar kata-katanya kalau bukan Allah? Siapa lagi? Tidak ada. Allah yang paling benar kata-katanya. Dia shadiq mutlak, yang suka menjawab pertanyaan orang yang meminta. Minta ampun kita diampunkannya, bermohon kita diperkenankannya, kita minta kepada dia, dia kasih. Sayang kita tidak merasakan yang diberi Allah itu sudah ada di depan kita, karena Allah latif, perubahannya itu tidak merisaukan orang. Saya dengar tuh anak saudara kita kelas 3 SMP di Al-Bayyinah udah hafal 30 juz. Luar biasa. Perempuan. Itu perubahan apa itu? Perubahan cara tangkap. Otaknya dari biasa menjadi jenius. Siapa yang beri? Dari pelupa jadi tidak pelupa. Kuat ingatannya. Siapa yang beri itu? Kita? Ayahnya? Tidak. Allah janjikan. Intansurullah yansurkum, tolonglah Allah, dia tolong kamu. Minimal menghafal Al-Quran itu senang dapatnya. Pertolongan Allah. Tidak togede-deyen dulu. Ini yang tauhid. Seluruh yang berikan nikmat oleh Allah pada kita, syukuri dan yakini. Mukmin as-sadiq, al-latif, al-khabir. Karena sudah begitu janji Allah. Janji Allah itu hak. Nah, suka lupa janji gua hawa. Termasuk kamu ya sekali ini. Suka melupakan janji, tidak topik janji pada waktu. Tapi Allah tidak bisa. Dan Allah tanya, waman asdaqu minallahi qila, siapa lagi yang paling benar kalau bukan Allah? Kata-kata yang dikatakan yang paling benar siapa lagi kalau bukan Allah? Tidak ada jawaban kita kecuali sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami taati apa yang kau katakan. Wa min asaril iman, sebagian buah iman yang kita dapati dari nama Allah al-mu'min as-sadiq. Pertama, buahnya ingat, annal muhsina la yakhafu ladaihi subhanahu wa ta'ala zulman wala hatma. Orang-orang yang muhsinin, yang dikatakan Allah orang muhsinin tahu kemarin, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Engkau selalu beribadah kepada Allah, engkau yakin bahwa engkau itu seolah-olah melihat Allah, akan tetapi tidak kita bisa melihatnya di dunia ini. Yakin Allah melihat kita. Itu yang ihsan. Orang muhsin ini la yakhafu, tidak ada bakal takut sedikit pun juga apabila berhadapan dengan Allah. Tidak akan takut, karena itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Apa? Buah keimanan dalam asma sifat. Kata kita andai ya, ini kiamat apalah kepersiapan bisu ono ang. Kuaso kandoke piti ndak ador apalah kan dimakan gono ang. Ndak ada rasa takut. Kita itu yang paling setiap hari dengar tuh, puaso dah oke. Kan dimakan ndak ada persiapan, ndak ada kali ya, parah kan. Motong hujan tawi je ogom uwa buluh. Ambil sawit ogom uwa nyotrek buluh. Apalah kau menghadapi puasa gunung wah. Ini aja ini ndak musim jadinya. Buah iman itu la yakhafu ladaihi subhanahu wa ta'ala. Dia tidak takut bahkan ada kezaliman dari Allah, tidak ada. Tenang, gembira menghadapi Ramadan, gembira. Ini buah iman dari asma sifat khusus al-mu'min as-salih. Wala yakhafu bahsan wala rahaqa. Dia tidak akan gelisah. tidak akan guna gelana, tidak ada masanya itu. Orang beriman tidak begitu. Baca klik hidupnya, ngadu di pada Ar-Razik. Allahumma rizqni rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan fi. Saya yakin ya Allah tidak akan ragu-ragu Iza, yang namanya rezeki itu engkau beri. Kalau ragu, saya berada dalam sangkaan hamba saya. Kalau dia ragu kepada saya ragu kepada dia. Kalau dia sangka saya jahat kepada dia. Kalau dia sangka saya zalim pada dia, akan saya zalim pada dia. Sesuai dengan sangkaan dia saja, saya terhadap hambaku itu, kata Allah. Untuk itu, tidak ada cita berdoa. Awak sekadar berdoa sajalah. Yang mengabulkan yang satu itu. Kita hanya sekadar meminta. Kabul tak dikabulkannya, urusan dia. Doa yang salah, keyakinan yang salah. Rasulullah mengatakan berdoa mukinun bil ijabah. Yakin engkau akan dijawab pertanyaannya, permintaan engkau kepada Allah. Itu. Tidak boleh ragu-ragu. Banyak kita dengarkan doa kan cuma mintanya. Nama ngobrol permintaan dinyo, nak dibayar nak tidak tu urusan dinyo. Awak kesal ke minta? Itu nama ragu-ragu minta. Bukan manusia kita. Yang kita minta itu bukan manusia, Allah. Wala yakhafu ayyati ayyudi'a lahu misqala dzarrah. Dan tidak merasa takut bahwa amal kenati pun sebesar zarrah akan dihilangkan Allah. Tidak ada. Hari Jumat kemarin hanya saya dapat salat sekali saja, kata kita. Sudah itu saya dibawa oleh kawan untuk pergi sesuatu kerja yang penting. Tidak sempat saya berselawat pada Nabi hanya satu kali. Mungkin ini hilang, ini tidak ada pahalanya ini. Ragu, tidak boleh. Wala yakhafu ayyudi'a lahu misqala dzarrah. Dia tidak merasa takut Allah akan menghilangkan amal ibadahnya. Kena itu sebesar takut, tidak ada takut. Tetap akan dibalas. Yang penting ikhlas saja dan mutaba'ah. Ikhlas untuk beribadah, mutaba'ah kepada syariat, mudah. Yakin itu. Ini buah al-mu'min. Lianna Allah azza wa jalla wa'ada. Karena sesungguhnya Allah yang di langit azza wa jalla wa'ada telah menjanjikan demikian. Wa huwa as-sadiq bi tawfiqihi. Dia benar dengan memberikan taufiknya dan memberikan kepada hambanya ujurahum. Kedatu pun sedikit tetap dia balas. Bahkan ditambah berlipat-lipat ganda bagi orang yang dia kehendaki. Dan diberikannya dari sisi Allah ajaran azimah, pahala yang agung. Adapun orang yang jahat, dibalaslah perbuatannya itu sebesar kerjanya dia. Kalau kebaikan, berlipat ganda dibalas. Kalau kejahatan, satu dibalas. Dan itu pun dihilangkan Allah dengan taubatnya mereka, atau menyesal mereka, atau istighfar mereka, atau mereka ganti dengan hasanat-hasanat yang banyak, atau mereka diberi oleh Allah musibah yang banyak. Hilang yang tadi. Begitu Allah Rahman dan Rahimnya. Jahat dia, dikasih kejahatan itu satu. Bahkan dihilangkan Allah dengan sifat taubatnya orang tadi. Nyesal dia, istighfar kepada Allah kuat, hasanat yang kecil-kecilnya banyak, bahkan musibah sering dia terima, itu menghilangkan dosa-dosa kecil, kata Allah. Alhamdulillah sudah sampai pelajaran kita. Untuk itu al-mu'min jangan sampai hilang di batin antum. As-sadiq jangan sampai ragu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.